السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فبفضل من الله ونعمته أن يسر لنا لقاءات كثيرة ولله الحمد في هذه الدورة المباركة. وهذه اللقاءات نسأل الله عز وجل أن يكون فيها خير للجميع، وأن ينفع القائلين والسامعين لها، فإن من أشرف المجالس التي يقضى فيها الأوقات ويدفع لها الأموال هي مجالس العلم، وخاصة إذا كان العلم في العقيدة، لأن العقيدة والتوحيد الأساس لبناء جميع شرائع العبادة، تبنى على العقيدة الصحيحة. فإذا اختلت العقيدة اختل العمل، مهما عملت من الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر والدين وغير ذلك من أنواع العبادات التي تتقدم بها بين يدي الله، إن لم يكن أساسها التوحيد فهي مردودة على صاحبها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلذلك أهل السنة يعتنون بهذا الأمر ويصححون العقيدة حتى يبنون عليها العبادة. ومعنا في هذه الدورة هذا الكتاب العظيم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله. وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى قول الإمام رحمه الله: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يرددون قول لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان. لا يريد أن يذكر وهي خلافة بني العباس، فقال بني فلان اتقاء ألا يحصل بينه وبينهم شيء. تكلم الرويبض في أمر العامة، ولذلك كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة هو من الرويبضة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، والقياس والرأي ممنوع في الدين إلا ما كان من القياس الذي بشروطه. أما أن تقيس العبادات على بعضها أو تأتي بعبادة تخترعها وتقيسها على نوع من أنواع العبادة فهذا قياس مذموم ومردود، وصاحب هذا القياس يقوده إلى الزندقة. قال: وكفروا من خالفهم، هكذا عمل الجماعات المخالفة لأهل السنة، يختطون لهم خطا يخترعونه ثم يكفرون من خالفهم حتى ولو كان من أهل التوحيد والسنة. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل، دخل في قولهم الجاهل والمغفل، والجاهل هو الذي لم يتعلم، والمغفل الذي فهمه سقيم، فهمه سقيم، والذي لا علم له أبدا. حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فلذلك الجهمية كفار، وهم يرون أنهم ليسوا بكفار، كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه أخرى. هلكت الأمة من وجوه، من وجوه الجهل وعدم العلم والغفلة واتباع الهوى واتباع الشياطين والتعصب وغير ذلك من أنواع الهلكة. وكفرت من وجوه، أي من اعتناق العقائد المكفرة، وتزندقت من وجوه، أيضا من وجوه الزندقة رد الحق واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير إلى غير ذلك. وضلت من وجوه، كثير من الوجوه ضلت بسببها كثير من الأمة. وتفرقت عندما كثرت الجماعات وكثرت السبل الهدامة المهلكة، تفرقت الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن والسنة التي بسببها اجتمعت الأمة، فلما تفرقت في عقائدها وأصبحت على سبل غير سبيل الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تفرقت وابتدعت من وجوه، أتوا بالعظائم من البدع، مخترعات في الدين، عقائد وأوراد، عبادات لم تكن من السنة. وظن الجاهل أنهم على حق وأنهم على طريق فاتبعهم، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي اثبتوا عليها، المعنى اثبتوا عليه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولم يخطئ أحدا منهم، أي لم يتجرأ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئ أحدا منهم. هم العدول لهذه الأمة، ولذلك المخطئ لهم والمسفه لهم والطاعن عليهم طاعن في الدين الذي جاءوا به وأخذوه غضا طريا من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم يجاوز أمرهم، أي لم يتعدى ما هم عليه، ما كان عليه الصحابة لم يتجاوزه إلى غيره من المخترعات والمبتدعات، ووسعه ما وسعهم. من لم يسعه ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. إذن يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف عندما وقفوا ولا نتجاوز ذلك. ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم إلى مذاهب شتى وطرق أخرى، وقف ورغب وثبت على طريقتهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح. فوالله الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والذي أوحاه الله عز وجل على محمد هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإن ادعى أهلها أنهم على الإسلام. والإيمان الصحيح كما في حديث جبريل عليه السلام، الإيمان الصحيح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. فقلدهم دينه، أي قلد الصحابة في عملهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي اتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا تقليده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك مأمور في أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع أصحابه. هم النجوم، هم أمنة للناس، من اتبعهم نجا. وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا لغيرهم، لأنهم على الحق استقاموا، وللحق دعوا، وللاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاهدوا ونافحوا وكافحوا وصبروا على البلاء فلذلك نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ومعنى التقليد هنا هو الاتباع، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلون شيئا إلا بخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. Berkat keutamaan dan karunia dari Allah Azza wa Jal, Dia telah memudahkan bagi kita semua pertemuan-pertemuan yang banyak pada daurah yang diberkahi ini. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia menjadikan kebaikan di dalam pertemuan-pertemuan ini bagi semuanya, dan bermanfaat bagi orang-orang yang menyampaikannya dan mendengarnya. Karena sesungguhnya majelis yang paling mulia, yang waktu diluangkan untuknya dan harta dikeluarkan untuknya, adalah majelis-majelis ilmu. Secara khusus apabila ilmu tersebut berkaitan dengan masalah akidah, sebab akidah dan tauhid merupakan asas atau pondasi bagi semua ibadah. Apabila akidah rusak, maka rusaklah amalan. Sebesar atau sebanyak apapun amalan yang kau lakukan, solat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang tua dan yang lainnya, yang kau laksanakan kepada Allah Azza wa Jal, apabila ia tidak dilandasi oleh tauhid, maka ia akan rusak dan tidak berguna. Sebab Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha baik, dan ia tidak menerima kecuali yang baik. Dan apabila Ahlus Sunnah memperhatikan perkara ini, dan Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang memperhatikan perkara ini, agar ibadah yang mereka lakukan benar-benar berlandaskan pada akidah yang benar. Dan bersama kita di dalam daurah ini adalah kitab yang mulia ini, yaitu kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari, yang menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ia adalah kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita bihamdillah telah sampai di dalam membahas kitab ini pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa para ulama terus-menerus membantah perkataan Al-Jahmiyah hingga ia berada pada masa khilafah Bani Fulan. Dan al-muallif di sini tidak menyebutkan masa tersebut agar tidak terjadi sesuatu antara dirinya dengannya. Kemudian beliau mengatakan, takallamar ruwaibidah fi amril ammah, maka berbicaralah ketika itu ar-ruwaibidah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan umat secara umum. Wa ta'anu ala athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencela athar-athar atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhu bil qiyas war ra'i, dan mereka mengambil kias dan pendapat akal. Kias dan pendapat akal itu tidak boleh, kecuali kias sesuai dengan syarat-syaratnya. Adapun tindakan mengkiaskan suatu ibadah kepada ibadah yang lain, maka ia adalah kias yang tertolak. Wa kaffaru man khalafahum, dan mereka mengkafirkan orang yang menyelisih mereka. Demikianlah kondisi kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka membuat metode-metode bagi kelompok-kelompok mereka sendiri. Pada khala fi qawlihim al-jahil wal-mughaffal, maka terjebaklah di dalam pendapat mereka orang yang jahil dan mughaffal. Jahil adalah orang yang tidak memiliki ilmu, dan al-mughaffal adalah orang yang pemahamannya rusak. Oleh karena itu, al-Jahmiyah kuffar, adalah orang-orang kafir. Kemudian al-Imam al-Barbahari mengatakan, dan orang yang tidak memiliki ilmu. Hatta kafaru min haidhu la ya'lamun, hingga mereka menjadi kafir tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui. Fahalakatil ummah min wujuh, maka umat ini binasa dari beberapa sisi, yaitu disebabkan oleh kejahilan, kelalaian, mengikuti hawa nafsu, dan sikap fanatik. Wa kafarat min wujuh, dan ia menjadi kafir dari beberapa sisi, yaitu disebabkan meyakini akidah-akidah yang menyebabkannya kafir. Watazandaqat min wujuh, dan ia menjadi zindik dari beberapa sisi. Wadallat wabtada'at, wadallat min wujuh, dan ia tersesat dari beberapa sisi. Watafarraqat, dan ia berpecah belah, yaitu ketika jalan-jalan yang mereka ambil bermacam-macam, berbeda-beda. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau Al-Qur'an dan Sunnah yang dengannya umat ini bersatu. Maka ketika mereka menyelisih keduanya, maka mereka akan berpecah belah. Kemudian wabtada'at min wujuh, dan ia, yaitu umat ini, mengadakan bid'ah dari beberapa sisi dengan melakukan ibadah-ibadah yang baru, wirid-wirid yang baru dan yang lainnya, kecuali orang yang tetap teguh di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah beliau. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, kecuali orang yang teguh di atas apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau dan para sahabat beliau. Dan ini bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena sungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, dan ia tidak menyalahkan seorang pun dari mereka, yaitu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka adalah orang-orang yang adil. Oleh karena itu, orang yang mencela mereka berarti ia mencela agama, agama yang telah dibawa, yang telah mereka sampaikan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia tidak melampaui perintah mereka, yaitu dengan mengadakan hal-hal yang baru, dan cukup baginya apa yang cukup bagi mereka, yaitu cukup baginya apa yang cukup bagi para sahabat. Sebab siapa yang tidak merasa cukup dengan apa yang telah menjadi cukup bagi para sahabat, maka Allah Azza wa Jal tidak akan memberikan kelapangan kepadanya. Dan hendaknya seseorang itu berhenti pada apa yang para sahabat berhenti padanya. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, dan ia tidak berpaling dari metode mereka dan mazhab mereka, di mana ia berpaling kepada mazhab-mazhab yang lainnya dan metode-metode yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, dan ia tahu bahwa mereka berada di atas Islam yang benar, dan mereka tahu bahwa mereka berada di atas Islam yang benar. Demi Allah, Islam yang benar itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang para sahabat berada di atasnya. Adapun selain itu, maka ia tidak sedikit pun termasuk bagian dari al-Islam. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan, dan keimanan yang benar, sebagaimana hal ini tertera di dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, lalu ia mengikuti para sahabat di dalam agama yang dianutnya, di dalam agama yang dijalankannya, yaitu ia mencontoh dan mentauladani para sahabat di dalam akidah mereka, akhlak mereka, dan tindakan mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi taklid di sini adalah ittiba, mengikuti, yaitu mengikuti mereka dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya engkau diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab mereka ibarat bintang, siapa yang mengikuti mereka maka ia akan selamat. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan ia mengetahui bahwa agama itu sesungguhnya dengan cara at-taqlid, yaitu dengan cara ittiba, dan ittiba itu ditujukan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada selain mereka. Sebab mereka istiqamah di atas kebenaran, dan mereka mengajak manusia kepada kebenaran tersebut, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad di dalam hal itu dan bersabar terhadap ujian yang mereka hadapi. Oleh karena itu, hendaknya kita mengikuti Nabi SAW dalam rangka menaati beliau, sebab beliau memerintahkan hal itu. Dan makna taklid adalah ittiba, mengikuti. Dan bahwa para sahabat itu tidaklah melakukan sesuatu melainkan ada berita atau sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullah wa alam anna man qala lafzi bil Qur'an makhluq fa huwa mubtadi'. وهذه فرقة من فرق الجهمية جاءوا بهذه العقيدة، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال هذا فهو جهمي، قد ألحقه الإمام أحمد وغيره من أهل السنة بالجهمية. فلا بد أن تصرح وتقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولا تأتي بهذه الألفاظ المحتملة. فمحتمل أنه يراد بلفظه أنه القرآن، فلذلك أدخل هذه الشبهة على أو دخلت هذه الشبهة على أناس كثير. ومن سكت فلم يقل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي أيضا، لأنها فرقة خرجت وسميت اللفظية، وسميت الواقفة، سموا الواقفة، والأولى تسمى اللفظية وهم جهمية. وهؤلاء الذين سكتوا لم يقولوا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء الواقفة وهم أيضا جهمية. ولذلك لما سئل الإمام أحمد قال هم جهمية. وهذا أيضا نقل في عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، والاعتقاد للبيهقي، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، كلهم ذكروا هذا عن اللفظية وعن الواقفة، وأنهم فرقة من فرق الجهمية. هكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور. وهذه من المحدثات، القول بأن القرآن مخلوق من المحدثات، والقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق من المحدثات، والسكوت عن عدم القول بأن القرآن كلام الله أيضا من المحدثات، وهي مما أحدثه الجهمية، فإنها ضلالة، أي هذه الأقوال ضلالة منكرة. وعليكم بسنتي، وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هل قال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه المقولات؟ لم تثبت عنهم أبدا، وإنما قالوا القرآن كلام الله كما جاء في القرآن، وكلم موسى تكليما. وقال الله عز وجل وإن استجارك أحد من الكفار وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هكذا نقف على هذا ولا نزد. نعم. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan ketahuilah bahwa orang yang mengatakan lafzi bil Quran adalah makhluk, maka ia adalah seorang ahlul bid'ah. Dan ini adalah suatu kelompok dari Al-Jahmiyah. Mereka mendatangkan akidah yang baru ini yang menyimpang, yaitu lafzi bil Qur'ani makhluk. Dan siapa yang mengatakan demikian, maka ia seorang Jahmi yang berpemahaman Jahmiyah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Oleh karena itu, engkau wajib mengatakan Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk ciptaannya. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Darinya ia berasal dan kepadanya dia kembali. Dan janganlah engkau mendatangkan lafad-lafad yang mengandung kemungkinan, yang mengandung kemungkinan bahwa ia adalah Al-Quran. Oleh karena itu, syubhat ini, kerancuan ini masuk kepada banyak orang. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan, dan siapa yang diam di mana ia tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan tidak pula dan bukan pula makhluk, maka ia juga seorang Jahmi. Sebab kelompok ini adalah bagian dari Al-Jahmiyah yang dikenal dengan Al-Waqifah. Sedangkan yang pertama disebut dengan kelompok Al-Lafziyah. Mereka mengatakan, yaitu mereka diam dari mengatakan atau tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan makhluk. Maka mereka adalah Jahmiyah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad. Dan ini juga telah dinukilkan di dalam kitab Aqidatus Salaf karya As-Sabuni, dan juga di dalam kitab Usul Ahlus Sunnah Al-Lalakai, serta kitab Al-Ibanah karya Ibnu Battah, dan kitab As-Sunnah karya Abdullah Ibnu Al-Imam Ahmad. Semuanya menyebutkan bahwa kelompok ini adalah kelompok Jahmiyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Al-Bahari mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan apa yang mereka adakan ini, yaitu akidah Jahmiyah ini, adalah bagian dari perkara yang baru di dalam agama ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara yang baru. Dan ini termasuk bagian dari perkara yang baru. Kemudian karena sungguhnya ia adalah sesat. Dan hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah para khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jadi keyakinan atau pendapat yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, dan juga tindakan diam dengan tidak menyatakan tindakan diam, yaitu di mana ia tidak menyatakan Al-Quran itu makhluk dan tidak pula bukan makhluk, ini juga merupakan dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah melontarkan pernyataan-pernyataan seperti ini, melainkan mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang tertera dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar mengajak Musa berbicara. Dan di dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa ajirhu, apabila seseorang dari kalangan orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya. Oleh karena itu kita berhenti pada apa yang para sahabat berhenti padanya, dan kita tidak boleh menambah sesuatu apapun terhadap apa yang telah mereka tetapkan. وقال رحمه الله واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب وأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر فكروا في الرب جل وعلا بأفكار ممنوعة عند أهل السنة والجماعة، فقالوا لما خلق كذا ولما فعل كذا وكيف نزل وكيف استوى وكيف يده وكيف عينه وكيف رجله وكيف مجيئه. فلما وقعوا في هذا التفكير وتركوا الآثار، آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار الصحابة، وقعوا في هذه الضلالات وانحرفوا عن الطريق الحق. ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، وضعوا القياس قاسوا الدين على آرائهم، والقول في القرآن وفي الدين بالرأي ضلالة كبرى. ولذلك لما سئل عن هذه المسائل في الرب سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق ماذا قال؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي؟ استعظم هذا الأمر فوقف على ما جاء في الكتاب والسنة، هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أهل التجهم والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع فيتجرؤون على القرآن ويتجرؤون على صفات الله عز وجل، إما إنكارا وإما تحريفا، فوقعوا فيما يسميه أهل السنة التعطيل، عطلوا الله عز وجل عن صفاته حتى وصلوا وكأنهم يعبدون عدما، وكأنهم يعبدون عدما غير موجود. ولذلك أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، فقادهم هذا التنزيه المنحرف إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته التي جاءت في القرآن وفي السنة. الله عز وجل من صفاته الكلام، ومن صفاته اليدين، ومن صفاته العينين، فما الضير أن نقول أنها لله ثابتة وقد ثبتت في القرآن والسنة؟ ما الضير من ذلك؟ ما الخطأ في ذلك؟ إنما الخطأ أن ننكر هذا أو نؤولها إلى غير مراد الله عز وجل، هذا هو الخطأ. ولذلك نحن نؤمن بصفات الله عز وجل وأنها لا تشبه صفات المخلوقين حتى ولو استوت في الاسم. المخلوق له عينين خلقها الله عز وجل، ولكن تليق بضعفه، ولله عينين تليق بعظمته، ولكن لا نقول كيف عين الله وكيف يد الله وكيف استواء الله وكيف نزول الله، لا نقول بهذا الكيف أبدا، نؤمن بها كما جاءت من غير تكييف، ونؤمن بمعناها ونقف على ذلك ولا نزيد. فإن إنكار الصفات وتأويلها وتحريفها كفر، كفر بالله عز وجل. لذلك قالوا، قال الإمام البربهاري رحمه الله: إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. هكذا قالوا، إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، كفروا أهل السنة الذين يقولون القرآن كلام الله، وبعد تكفيرهم استحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم من الصحابة وغيرهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يمتحن أئمة الإسلام؟ ألم يقتل أئمة الإسلام؟ امتحن الشافعي وامتحن الإمام أحمد في هذه المسألة من أهل التجهم، وسجنوا وجلدوا وبعضهم قتل، إلا أن يقول القرآن مخلوق فأبوا، وإلا أن يتكلموا في صفات الله بما أرادوا وبآرائهم فأبوا، فثبتوا. فثبت الله عز وجل أهل السنة بثبات هؤلاء الأئمة، وأنتم في نعمة من الله، لم تمتحنوا، لم يأتي أحد ويمتحنكم، تعتقدون ما اعتقده أهل السنة، تعتقدون ما اعتقده أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه نعمة من الله ومنا في هذا الزمن علينا. قال وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العقائد المحدثة التي أحدثها الجهمية والمعتزلة لم تكن من أمر النبي ولم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة، وأرادوا التعطيل، عطلوا الله عز وجل عن صفاته. وكذلك أرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام. كل هذه المخازي من الجهمية والمعتزلة، وعطلوا الجهاد. وعملوا الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ، جاءوا إلى الآيات المنسوخة أيضا تكلموا فيها وهي منسوخة، واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم. هذا ما فعلوه أهل البدع. وأهل السنة ثابتون لا يتزعزعون عن عقيدتهم، لأنهم آمنوا بما جاء في القرآن والسنة وما جاء في أقوال سلف هذه الأمة ووقفوا على ذلك، واختصموا في ربهم، اختصموا وخاصموا. ولذلك الجدال والخصومة في الدين ممنوعة. كم من العلماء الذين يأتيهم المفتون والمبتدع يريد أن يخاصمه ويجادله فيطرده ويقول له إن كنت شاكا فيما تعبد فأنا على يقين في من أعبد اذهب، ولا يجادلوه ولا يخاصموه. وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، كل هذه واردة في القرآن والسنة أنكروها، والجنة والنار لم يخلقا، والله عز وجل خلق الجنة والنار وهي مخلوقها الآن، ولا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع أنكروا كثير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يرى أئمة الإسلام أن أعظم الجهاد جهاد المبتدعة المغيرين والمبدلين والمحرفين لدين النبي عليه الصلاة والسلام. الرد عليهم وتفنيذ مقالاتهم المبتدعة جهاد ومن أعظم الجهاد، لأن العدو الذي يأتيك يريد أن يستحل أرضك. أقل خطرا من العدو الذي يأتي ليستحل قلبك ويضع فيه ما شاء من العقائد الفاسدة، هذا أخطر. فإياك يا عبد الله أن تسلم قلبك لأهل البدع، سلم قلبك للقرآن والسنة، وتعلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، تعلم هذا لتحمي قلبك من الاستحلال الغاشم من أهل البدع والضلالات. قال: فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم في نونيته المشهورة بعد أن تكلم عن الجهمية وأنه كفرهم 500 من أهل السنة، كفر الجهمية من أهل السنة العلماء المعتبرين وأصحاب الحديث 550 عالم. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 550 عالم من أهل الحديث والسنة كفروا الجهمية لأن مقالاتهم شنيعة، ولو لم يكن عندهم أبدا إلا أن قالوا أن القرآن مخلوق لكفاهم كفرا والعياذ بالله. لأن من أرى من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. هكذا فتحريف الصفات وإنكارها رد للقرآن لأنها ثابتة بالقرآن. قال: ووجدوا من السلطان معونة على ذلك. سلاطين الدولة العباسية كانوا يعينون الجهمية على مقالاتهم ويمتحنون الناس ويقتلون الناس ويجلدون الناس بسبب الجهمية ابن أبي دؤاد ومن معه من الزنادقة. ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، يريدون أن يحرفوا الناس بالسيف وبالصوت عن الدين الصحيح. قال: فدرس علم السنة والجماعة، معنى اندرس أي خفية، إما بجهل وإما بخوف من إظهاره. ففي ذلك الزمن زمن الدولة العباسية اندرس منهج أهل السنة والجماعة وعلم السنة بسبب الخوف، من كثير من الناس يخافون من الموت يقتلون. وأوهنوهما، أوهنوا علم الكتاب والسنة، وصارتا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، أطمعوا الناس بالأموال وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه. نعم، مجالسة أهل الزيغ والضلال والانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة أدنى شيء أن يقذفوا في قلبك شكا في دينك. فلذلك أهل السنة يمنعون منعا باتا من مجالسة أهل البدع. لا تجالس أهل البدع ولا تخاصمهم ولا تجادلهم ولا تناظرهم، أئمة من أئمة السلف يمنعون هذا، بل ويمنعون أنفسهم وهم أئمة. بعض أئمة السلف لما دخل عليه مبتدع يريد أن يتكلم ببدعته وضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه ضع إصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا تسمع، حتى لا تسمع الشبه والبدع. هذا تعظيم لهذا الدين. لأن من سبعهم يخشى عليه أن يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا في دينه. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، جعفر بن محمد بن هارون الرشيد الخليفة العباسي أبو الفضل، ولد سنة 207، هو الذي قام ونصر أهل السنة وقمع أهل البدع فأطفأ الله به البدع وأظهر الله به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلطان ظل الله في الأرض. أرأيتم كيف أن للسلطان وخاصة السلطان المسلم المتمسك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون يحمي به الله السنة وأهلها، يظهر به الله الحق؟ فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطاعة السلطان والنصح له والنصيحة له في غير علانية. ظل الله في الأرض السلطان يحميك. انظر إلى هذا السلطان المتوكل كيف أنه ترك ما كان عليه إخوته وآبائه، ترك هذا ورجع إلى السنة ونصرها ونصر الحق ونصر أهل السنة، فحمى الله به الدين وأظهر الله به الدين مع قلة أهل السنة وكثرة أهل البدع. إلا إن الله عز وجل لما كان السلطان معهم أظهرهم الله وأظهر الحق معهم. Naam, tafadhal. Kemudian Al-Imam Al-Bahari rahimahullah mengatakan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kebinasaan Al-Jahmiyah itu disebabkan mereka memikirkan Ar-Rabb Azza wa Jal. Di mana mereka memasukkan pertanyaan mengapa dan bagaimana, dan mereka meninggalkan athar. Al-Jahmiyah memikirkan Ar-Rabb dengan pemikiran-pemikiran yang dilarang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka menanyakan mengapa Allah menciptakan ini, mengapa Allah melakukan ini, bagaimana Allah itu turun, bagaimana Allah itu beristiwa, bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah, dan bagaimana kedatangan Allah. Maka tatkala mereka terjerumus di dalam hal tersebut dan mereka meninggalkan athar-athar, mereka terjatuh di dalam kesesatan-kesesatan ini, dan mereka menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, dan mereka membuat kias, dan mereka kiaskan agama sesuai dengan akal pikiran mereka, dan membuat perkataan, mengucapkan perkataan berdasarkan akal pikiran tentang masalah agama merupakan kesesatan yang besar. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, bumi manakah yang aku akan berpijak di atasnya, dan langit manakah yang akan menaungiku apabila aku berpendapat tentang Al-Quran dengan pendapat dari akalku. Ia menganggap besar perkara ini, dan inilah yang diamalkan oleh para salaf rahimahumullah. Adapun Al-Jahmiyah, Al-Asyairah dan yang lainnya, maka mereka memiliki sikap berani terhadap Al-Quran, sikap lancang terhadap Al-Quran dan sifat-sifat Allah, terkadang dengan mengingkarinya atau dengan mengubahnya, sehingga mereka terjatuh di dalam at-ta'til, mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, sampai-sampai seolah-olah mereka beribadah menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Oleh karena itu, ketika mereka ingin mensucikan Allah, maka tindakan tersebut menjerumuskan mereka kepada pengingkaran sifat-sifatnya. Dan di antara sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah berbicara, dua tangan dan dua mata. Lalu apa bahaya yang akan menimpa, dan apa kesalahan yang terjadi apabila sifat-sifat itu ditetapkan bagi Allah Azza wa Jal? Karena sungguhnya ia telah tertetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kekeliruan atau kesalahan ketika seseorang menetapkan hal tersebut. Sesungguhnya yang salah dan keliru adalah ketika seseorang mengingkari sifat-sifat tersebut atau mentakwilnya. Inilah perbuatan yang keliru dan salah. Oleh karena itu kita mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jal sebagaimana ia tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat para makhluk, sekalipun sama di dalam namanya, namun sesungguhnya ia tidaklah sama di dalam hakikatnya. Makhluk memiliki dua mata, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki dua mata, namun mata tersebut tidaklah sama. Dan kita tidak boleh bertanya bagaimana mata Allah itu, bagaimana istiwa Allah itu, dan seterusnya. Melainkan kita wajib beriman tanpa menanyakan bagaimana sifat tersebut. Dan kita juga wajib mengimani maknanya, karena sungguhnya tindakan mengingkari sifat dan mentakwilnya merupakan tindakan kekafiran kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, mereka melakukan kekafiran secara terang-terangan, tidak tersembunyi bahwa ia merupakan kekafiran, dan mereka mengkafirkan para makhluk, dan kondisi tersebut membuat mereka terjerumus di dalam mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian ulama, di antaranya Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, mengatakan seorang Jahmi itu kafir. Ia bukan termasuk dari kalangan kaum muslimin. Darahnya halal. Ia tidak mendapatkan warisan, dan tidak pula hartanya diwariskan. Sebab ia mengatakan, yaitu seorang Jahmi mengatakan, tidak ada solat Jumat dan jamaah, dan tidak pula ada solat dua Id, dan tidak pula ada sedekah. Dan mereka mengatakan, siapa yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka ia kafir. Dan mereka menghalalkan pedang terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyelisih orang-orang sebelum mereka, dan mereka menguji manusia dengan sesuatu yang tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula seseorang dari kalangan para sahabat beliau. Al-Jahmiyah telah menguji dan menyiksa Syafi'i, Ahmad, dan mereka memenjarakan para ulama dan mencambuk mereka. Namun para ulama tersebut tetap teguh, sehingga Allah meneguhkan Ahlus Sunnah melalui perantaraan mereka. Dan kalian walillahilhamdu berada dalam suatu kenikmatan. Kalian tidak mendapatkan ujian dan cobaan berkaitan dengan akidah yang kalian yakini. Kalian meyakini apa yang telah diyakini oleh Ahlus Sunnah dan para sahabat, dan ini merupakan suatu kenikmatan. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, dan mereka ingin mengosongkan masjid-masjid dan melemahkan Islam serta mengabaikan jihad dan melakukan upaya perpecahan, menyelisihi azhar-azhar, dan mereka mengucapkan perkara yang mansukh telah dihapus, dan mereka berhujjah dengan mutasyabih hal-hal yang belum jelas, sehingga mereka menanamkan keraguan di dalam diri-diri manusia tentang pendapat mereka dan agama mereka, dan mereka melakukan perdebatan tentang Rabb mereka. Oleh karena itu, perdebatan adalah perkara yang dilarang. Berapa banyak para ulama yang didatangi oleh orang yang terjatuh di dalam fitnah, ia ingin mendebat para ulama tersebut, namun para ulama itu mengusirnya, dan mereka mengatakan, apabila engkau ragu tentang agamamu, maka pergilah, karena sungguhnya aku berada di atas keyakinan terhadap apa yang aku yakini. Kemudian Al-Imam Al-Babahari mengatakan, dan mereka mengatakan tidak ada azab kubur, tidak pula ada telaga, tidak pula ada syafaat, tidak ada sorga dan neraka, dan bahwa keduanya belum diciptakan. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan sorga dan neraka, dan bahwa keduanya tidak akan fana, tidak akan sirna. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, dan mereka mengingkari banyak dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menghalalkan apa yang ia halalkan, yaitu dengan mengkafirkan mereka dan darah mereka dari sisi ini. Sesungguhnya para ahlul bidah itu mengingkari banyak perkara dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama memandang bahwa termasuk jihad yang paling besar adalah jihad menghadapi ahlul bidah, yaitu dengan menjelaskan bidah yang mereka lakukan dan membantah ahlul bidah. Musuh yang datang kepadamu untuk mencaplok sebidang tanah milikmu lebih kecil bahayanya daripada musuh yang datang untuk merusak hatimu. Oleh karena itu engkau wajib mempelajari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau berada di atasnya, agar engkau bisa menjaga hatimu dari pengaruh ahlul bidah dan orang-orang yang sesat. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, lalu mereka menghalalkan, orang-orang mereka halalkan dengan mengkafirkan mereka, yaitu menghalalkan tindakan mengkafirkan mereka dan darah mereka dari sisi ini. Dan Ibnu Al-Qayyim di dalam Nuniyahnya telah menyebutkan bahwa 550 para ulama ahlus sunnah telah mengkafirkan al-Jahmiyah, sebab pendapat mereka adalah pendapat yang sangat jelek dan berbahaya. Seandainya tidak ada dari pendapat-pendapat mereka itu kecuali pendapat mereka yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka itu sudah cukup untuk memvonis mereka kafir. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, sebab orang yang menolak satu ayat dari kitabullah, maka sungguhnya ia telah menolak semua Al-Quran. Dan siapa yang menolak satu asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah menolak semua asar, dan ia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Jadi mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tindakan menolak Al-Quran, sebab ia adalah termasuk bagian dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan fadamatlah, kemudian hal itu berlangsung lama bagi mereka dan mereka menemukan dari penguasa bantuan terhadap hal itu, dan mereka mengarahkan pedang dan cemeti mereka untuk mempertahankan apa yang mereka yakini, sehingga sirnalah, tersembunyilah ilmu tentang sunnah wal jamaah, dan mereka melemahkan keduanya, dan keduanya menjadi dua perkara yang tersembunyi karena ditampakkannya bid'ah-bid'ah pembicaraan tentangnya, dan karena banyaknya para ahlul bid'ah, dan mereka menjadikan majelis-majelis, membuat majelis-majelis, dan mereka memperlihatkan pendapat mereka dan mengarang kitab-kitab tentang hal itu, dan menjadikan manusia menerima hal tersebut dengan memberikan harta kepada mereka, dan mereka mencarikan kekuasaan untuk mereka. Maka itu merupakan fitnah yang besar yang tidak akan selamat darinya kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Maka dampak minimal yang akan menimpa seseorang dari bermajlis dengan para ahlul bidah adalah tertanamnya keraguan di dalam dirinya tentang agamanya. Oleh karena itu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah menyatakan diharamkannya bermajlis dengan para ahlul bidah, sebab orang-orang atau tindakan bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, akan menanamkan keraguan pada diri tentang agama. Oleh karena itu, ahlus sunnah wal jamaah melarang tindakan bermajlis dengan para ahlul bidah. Oleh karena itu, janganlah engkau bermajlis dengan mereka, dan jangan pula engkau berdebat dengan mereka. Perhatikanlah para imam ahlus sunnah, mereka melarang kaum muslimin dari melakukan hal tersebut, bahkan mereka cegah diri mereka dari melakukan hal itu. Hal ini seperti yang terjadi pada salah seorang imam ketika datang kepadanya seorang ahlul bidah yang ingin menyampaikan bid'ahnya, maka ia menolaknya dan menutup kedua telinganya dengan jarinya, dan ia perintahkan anaknya untuk melakukan hal yang serupa. Hal ini dilakukan agar syubhat-syubhat itu dan bid'ah-bid'ah itu tidak masuk ke dalam hati, dan ini adalah upaya mengagungkan agama. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, atau ia mengikuti mereka, atau ia menyangka bahwa mereka berada di atas kebenaran, dan ia tidak tahu bahwa ia berada di atas kebenaran atau berada di atas kebatilan, sehingga ia menjadi ragu. Oleh karena itu, binasalah para makhluk hingga datang masa khilafah Ja'far, yaitu Al-Khalifah Al-Abbasi. Ja'far Abul Fadl Ja'far ibn al-Mu'tasim billah, yang disebut dengan Al-Mutawakkil. Maka Allah Azza wa Jal memadamkan bid'ah-bid'ah itu dengan perantaraan beliau, dan dengannya pula Allah nampakkan kebenaran, dan Allah tampilkan ahlus sunnah, dan lisan-lisan mereka tersebar kemana-mana, yaitu pendapat ahlus sunnah tersebar sekalipun mereka sedikit dan jumlah ahlul bid'ah itu banyak hingga zaman kita ini. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, As-Sultan Dhillullah fil Ard, yaitu bahwa penguasa itu adalah naungan Allah di atas muka bumi. Perhatikanlah bagaimana penguasa, khususnya penguasa Muslim yang berpegang teguh dengan asar-asar Nabi SAW, bagaimana ia menjaga sunnah ini, bagaimana Allah menjaga sunnah ini dengan perantaraannya, demikian pula melindungi ahlus sunnah dan menampakkannya. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk mendoakan kebaikan baginya, bagi penguasa tersebut, dan memberikan nasihat kepadanya tanpa melakukan atau menyampaikan nasihat itu secara terang-terangan. Perhatikanlah Al-Mutawakkil bagaimana ia meninggalkan apa yang dipegang oleh saudara-saudaranya sebelumnya, dan ia kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membela ahlus sunnah, dan dengan perantaran beliau Allah tampakkan agama ini, sekalipun ahlus sunnah jumlahnya sedikit dan sekalipun jumlah ahlul bid'ah itu banyak. Wa qala rahimahullah, wa'alam annahu lam yaji'u bid'atun qattu illa min al-hamaj ar-ru'a' أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح فمن كان هكذا فلا دين له. يأتي مبتدع إلى الناس فيطرح بدعته ويجادل الهمج الرعاع فيميلون معه، ثم يأتي مبتدع آخر فيطرح بدعة أخرى ويكون لسانه أجدل من الذي قبله فيميلون معه، وهكذا الهمج الرعاع كلما أتاهم مجادل ومخاصم ومبتدع مالوا إليه، فتجدهم يتنقلون من بدعة إلى بدعة ليس لهم من العلم ما يحجزهم عن البدع وما يحمي قلوبهم من أن تدخل إليها الشبه، فهكذا هم الرعاع الهمج يتنقلون، لا دين لهم ثابت، ليس لهم دين ثابت يبقون عليه، وإنما يتنقلون. ولذلك لما دخل رجل على الإمام الشافعي، على الإمام مالك، قال له أريد أن أجادلك، قال فإن خصمتني، قال تذهب معي، قال لو أتى آخر وجادلنا وكان أكثر منا، قال نذهب معه، قال اذهب فأنت رجل شاك في دينك، أما أنا لا أشك في ديني. والآخر يقول لصاحبه لما رآه يتنقل من بدعة إلى بدعة ومن رأي إلى رأي، قال له يا فلان لقد أكثرت النقلة، وأظنه قول عمر بن عبد العزيز: يا فلان أكثرت النقلة، تتنقل من رأي إلى رأي، الدين ليس آراء، الدين ليس مخترعات، الدين ثابت، الدين القرآن والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الدين. فلذلك صاحب البدعة وأهل الأهواء والرعاع من الناس والهمج يكثرون التنقل والميل. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن لم يكن البغي ما يأتي به أهل البدع فأين البغي؟ وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن فأهل الأهواء أهل فرقة، يفرقون الناس بأهوائهم وآرائهم ومخترعاتهم ومبتدعات، يفرقون الناس. وقال تعالى: وما اختلفوا فيه إلا الذي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهم علماء السوء، أصحاب الطمع والبدع، علماء السوء أصحاب طمع في الأموال وأصحاب بدع يخترعون، هكذا عندهم. نعم. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan tidaklah ada, dan ketahuilah bahwa tidaklah ada suatu bid'ah melainkan ia berasal dari sekelompok orang yang tidak memiliki aturan dan orang-orang yang rendah, para pengikut setiap orang yang mengeluarkan suara. Mereka mengikuti angin kemana angin itu terbang atau bertiup. Maka siapa yang demikian keadaannya, maka ia tidak memiliki agama. Seorang ahlul bid'ah datang kepada manusia, kemudian ahlul bid'ah itu menyampaikan bid'ahnya, dan ia berdebat dengan orang-orang yang tidak memiliki aturan dan orang-orang yang rendah, kemudian mereka mengikuti ahlul bid'ah tersebut. Kemudian datang ahlul bid'ah yang lainnya, lalu ia melemparkan bid'ah yang lainnya, dan ahlul bid'ah yang kedua ini lebih pandai di dalam menyampaikan bid'ahnya, kemudian mereka pun mengikutinya. Demikianlah kondisi orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu. Setiap datang orang yang berdebat dengannya, maka mereka condong dan mengikutinya. Maka engkau dapati mereka berpindah-pindah dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lainnya. Mereka tidak memiliki ilmu yang mampu menghalangi mereka, yang mampu menjaga mereka dan melindungi hati-hati mereka dari masuknya syubhat-syubhat. Demikianlah kondisi orang-orang yang tidak berilmu itu. Mereka tidak memiliki agama yang kokoh, melainkan mereka berpindah-pindah. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki masuk menemui Al-Imam Malik, lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Imam, aku ingin berdebat denganmu." Al-Imam Malik mengatakan, "Apabila engkau mampu mengalahkanku, bagaimana apabila engkau mampu mengalahkanku?" Maka ia menjawab, "Maka engkau mengikutiku." Kemudian Al-Imam Malik kembali berkata, "Bagaimana jika datang yang lain, kemudian ia berhasil mengalahkan kita?" Maka orang itu mengatakan, "Kita mengikutinya." Maka Imam Malik mengatakan, "Pergilah engkau, karena sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang ragu tentang agamamu." Demikian pula yang dikatakan Umar ibn Abdul Aziz kepada seseorang, "Wahai fulan, sesungguhnya engkau telah sering dan banyak berpindah-pindah." Jadi agama itu bukanlah mengikuti pendapat-pendapat akal dan hal-hal yang baru, melainkan agama itu adalah sesuatu yang kokoh, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang para salaful ummah berada di atasnya. Inilah agama yang benar. Oleh karena itu, ahlul bid'ah dan orang-orang yang tidak berilmu, mereka sering berpindah-pindah. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Maka mereka tidaklah berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka." Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan tidaklah berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberikan kepada mereka hal itu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan karena kedengkian di antara mereka." Jadi para pengekor hawa nafsu dan orang-orang yang berpecah belah, memecah belah manusia. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "Wa hum ulama usu ashabut tama' wal bidah." Dan mereka adalah para ulama yang jahat, orang-orang yang ambisi mendapatkan harta, dan para ahlul bidah. Jadi mereka adalah orang-orang yang ingin dan berambisi mendapatkan harta, dan para ahlul bidah, yaitu orang-orang yang mengadakan hal-hal yang baru di dalam agama ini. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف. قال: الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم الله فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة، وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، فكن يا عبد الله من هذه العصابة، أو كن من هذه الطائفة التي هداها الله عز وجل لدين النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا عليه، فهدى بهم الله عز وجل الأمة عندما قاموا بالدعوة إلى الله وبيان دين النبي صلى الله عليه وسلم، وكافحوا ونافحوا وجاهدوا أهل البدع وبينوا الحق من الكتاب والسنة، رجع أهل الباطل بسببهم على أعقابهم خائبين، ولوا عن الحق لما سمعوه. هكذا أهل البدع إذا وجدوا من أهل الحق من الطائفة المنصورة، من أهل الحديث، من أهل العقيدة الصحيحة، من يرد عليهم ويبين ما هم عليه من الشر والباطل، ولوا وهربوا، فيهم شبه من الشيطان، إذا سمع الأذان وهو الحق ولا وله ضراط. هكذا أهل البدع إذا سمعوا الحق من أهل السنة هربوا ولم يجلسوا. فكن من هذه العصابة، هذه الطائفة المنصورة المجاهدة المبينة للحق، كن معهم، ولن تكن معهم إلا إذا تعلمت ما تعلموا من الكتاب والسنة. فتعلم من الكتاب والسنة ما تجاهد به نفسك وما تجاهد به أهل الضلال والزيغ والانحراف. نعم. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu terus menerus berada di dalam suatu kelompok dari orang-orang yang berada di atas kebenaran dan sunnah. Allah memberikan petunjuk kepada mereka, dan dengan perantaraan mereka Allah berikan petunjuk kepada selain mereka. Dengan mereka pula Allah hidupkan sunnah-sunnah. Maka mereka itulah orang-orang yang disifati oleh Allah Ta'ala, sekalipun jumlah mereka sedikit, ketika terjadi perselisihan, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayinatu baghyan bainahum, dan tidaklah berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberikan hal itu kepada mereka setelah datang keterangan-keterangan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Maka Allah mengecualikan mereka, di mana Allah Ta'ala berfirman, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haq biizni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Allah beri petunjuk kepada mereka kebenaran dengan izinnya, dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus menerus akan ada suatu kelompok dari kalangan umatku yang jaya di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang membiarkan mereka hingga datang ketetapan Allah dalam keadaan mereka tetap mendapatkan kejayaan. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, tetaplah engkau bersama kelompok ini, kelompok yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jal, yaitu kelompok yang berada di atas agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang kokoh di atasnya. Maka Allah memberikan petunjuk kepada umat ini ketika kelompok itu melaksanakan dakwah, ketika mereka menjelaskan agama ini kepada umat, dan ketika mereka berjihad melawan ahlul bid'ah serta menjelaskan kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Maka orang-orang yang berada di atas kebatilan itu pun mundur. Mereka berpaling dari kebenaran ketika mereka mendengar penjelasan tersebut. Demikianlah kondisi ahlul bid'ah apabila mereka menemukan dari orang-orang yang berada di atas kebenaran, ahlus sunnah, ahlul hadis, orang yang menjelaskan kejelekan mereka, maka mereka lari. Maka pada diri mereka terdapat kemiripan dengan syaitan. Apabila syaitan mendengar azan, maka ia kabur dalam keadaan ia mengeluarkan suara angin. Demikianlah ahlul bid'ah. Apabila mereka mendengar penjelasan berasal dari Al-Quran dan Sunnah, mereka lari dan kabur. Maka jadilah engkau bersama ahlus sunnah, dan engkau tidak akan bersama mereka kecuali apabila engkau mempelajari apa yang telah mereka pelajari. Oleh karena itu, pelajarilah hal-hal yang dengannya kalian berjihad melawan orang-orang yang sesat dan menyimpang. Qala rahimahullah, wa'alam rahimakallah, annal ilma laysa bikathrati riwayati wal kutubi, innama al-ilmu man ittaba'a al-ilma was-sunan, wa in kana qalil al-ilmi aw al-kutubi, wa man khalafa al-kitaba was-sunnata فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. صاحب العلم المستفيد من العلم والمفيد للآخرين هو الذي علمه من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ولو قل. ولا تغتر بذلك الفصيح أو ذلك الذي له الكتب الكثيرة أو الذي له الروايات الكثيرة إذا لم تكن على سنة فلا خير فيها ولا فائدة فيها أبدا. العلم الصحيح المفيد من الكتاب والسنة وإن قل. فبعض الناس لفرط جهله وعدم معرفته بالعلم ينخدع بأولئك المتشدقين المتعالمين الذين أوتوا لسانا وفصاحة فينغر بهم وبفصاحتهم وينغر بهم وبكثرة رواياتهم وينغر بهم وبكثرة تأليفهم للكتب وهم كمن يضع السم في العسل لا فائدة في فصاحتهم ولا علومهم ولا روايتهم ولا كتبهم. وهذا نجده بين أيدينا كثير ممن يشار إليهم أنهم علماء وهم أهل بدع وخرافات وشطحات عقدية ومنهجية، ويغتر بهم، وأيضا يغترون بالشهادات. الدكتور فلان، البريفيسور فلان، وهو في العلم الشرعي أجهل من حمار أبيه. فلذلك لا بد أن تتعلم حتى تعرف الصحيح من السقيم، الصحيح من الأحاديث والسقيم، والصحيح من الرجال والسقيم، لأن الصحيح صاحب العقيدة السليمة، هذا يقال صحيح، والسقيم صاحب البدع وإن كثرت روايته. سقيم مريض يعديك بمرضه، يعديك بخرافاته وبجهله، من حيث تعلم أو من حيث لا تعلم. فتعلم العلم من الكتاب والسنة، وإياك أن تغتر بهؤلاء الذين ذكرنا، يثبتك الله عز وجل على الحق. نعم. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan dan banyaknya kitab, melainkan orang yang berilmu itu adalah orang yang mengikuti ilmu dan sunnah, sekalipun ilmunya sedikit dan kitabnya sedikit. Dan siapa yang menyelisih Al-Quran dan sunnah, maka ia adalah ahlul bid'ah, walaupun banyak ilmu dan kitabnya. Orang yang berilmu, yang mendapatkan faedah dari ilmu, dan yang memberikan faedah kepada orang lain, ialah orang yang ilmunya bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang para salaf berada di atasnya, sekalipun ilmunya sedikit. Dan janganlah engkau terkecoh dengan orang yang fasih atau orang yang memiliki kitab yang banyak atau riwayat yang banyak, apabila ia tidak berada di atas sunnah, maka tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak pula ada faedah. Ilmu yang benar yang memberikan manfaat adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sekalipun sedikit. Dan sebagian orang karena kejahilannya yang besar tertipu dengan orang-orang yang banyak berbicara dan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama, yang mereka memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan kefasihan, sehingga seseorang terpedaya dengan mereka, terkecoh dengan mereka, dan banyaknya riwayat mereka dan kitab-kitab yang mereka karang. Padahal mereka ibarat orang yang meletakkan racun di dalam madu, tidak ada faedah di dalam hal itu. Dan ini kita temukan di tengah-tengah kita. Banyak orang-orang yang dikatakan sebagai para ulama, namun pada hakikatnya mereka adalah ahlul bidah, orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak benar, dan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah dan manhaj. Dan janganlah kalian terpedaya dengan ijazah-ijazah. Orang-orang yang mendapatkan ijazah seperti Dr. Fulan, Profesor Fulan, padahal ia di dalam ilmu syariat lebih jahil dari keledai milik ayahnya. Maka wajib bagimu untuk mempelajari ilmu agar engkau mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang sahih dari hadis-hadis dan mana yang tidak sahih, dan mana tokoh-tokoh yang berada di atas kebenaran dan mana ahlul bidah. Sebab para ahlul bidah itu penyakitnya akan menular kepadamu tanpa engkau mengetahui atau mengetahuinya. Oleh karena itu hendaklah engkau mempelajari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan berhati-hatilah engkau dari sikap terkecoh dan terpedaya dengan orang-orang tersebut. Semoga Allah memberikan keteguhan kepadamu. وقال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في الدين برأيه وقياسه وتأويله أو تأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم القديم. هذا هو الذي يراد من السني السلفي، يراد به الحق، لا يكون مثل هؤلاء الذين يقيسون الدين على آرائهم ويقولون بآرائهم في الدين. لا، الدين الصحيح ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا هو الدين الصحيح. فلا قول يقبل من أحد كائنا من كان إلا بحجة وبرهان من الكتاب والسنة. والقول على الله بغير علم مصيبة من المصائب وكبيرة من الكبائر، بل ويقود الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله. بل ويقود الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله. أن تقول على الله بغير علم. إنما حرم ربكم الفواحش إنما حرم ربك أسعفونا والله ماني سامع ما تقول سمعي خفيف إنما حرم ربي الفواحش إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والإثم والبغي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف تأتي وتتكلم في القرآن بغير علم؟ كيف تأتي وتتكلم في السنة بغير علم؟ لأن القرآن كلام الله والسنة ما سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا من جاءت من أحد من الناس، لا، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أهل البدع يقولون على الله بغير حق وبغير علم، ويقولون على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، بل ويقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ويكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولكن صاحب العلم السني السلفي لا يقول إلا ما قال الله، ولا يقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى ذلك أبدا. ولذلك الدراسة عند أهل البدع ممنوعة، مثل الجلوس. لماذا نهى أهل العلم عن الجلوس على أهل البدع ولا دقيقة؟ فكيف بمن يجلس ويدرس عليهم؟ يقذفون في قلبه هذه الشبه. والدراسة على أهل السنة حتى ولو قل علمه تجد منه خيرا. لماذا؟ لأنه مأمون وأمين، لا يقول على الله إلا بعلم، ولا يقول عن رسول الله إلا بعلم، وما لم يعلمه أحالك إلى من هو أعلم منه، وما لم يعلمه قال الله أعلم لا أعلم. إذن فتعلم هذا الخلق وهذا الأدب. إذا لم تعلم شيء سئلت عنه فقل لا أعلم، أحيلك على فلان من أهل العلم. من هنا كان صاحب السنة إذا جلس يدرس مأمون الجانب، لا تؤتى من قبله، وأيضا مأمون لأنه إذا أخطأ رجع وبين خطأه واستغفر ربه وبين للناس أن ما قلته خطأ والصحيح كذا. هذا معناه أنه أمين، لا يغش الناس بجهل أبدا، إنما يعلم الناس بعلم وأمانة وديانة. نعم. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa siapa yang berpendapat tentang agama Allah dengan pendapat rasionya dan kiasnya serta takwilnya tanpa ada hujjah dari sunnah dan al-jamaah, maka sungguhnya ia telah mengatakan terhadap Allah apa yang tidak diketahuinya, dan ia mengatakan terhadap Allah apa yang tidak diketahuinya, maka ia termasuk dari orang-orang yang berpendapat tentang agama ini tanpa hujjah. Dan kebenaran itu adalah apa yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal, dan sunnah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan al-jamaah adalah apa yang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersatu di atasnya di masa khilafah Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Dan siapa yang mencukupkan diri dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang para sahabat dan al-jamaah berada di atasnya, maka ia akan mengalahkan dan menaklukkan semua ahlul bid'ah. Tubuhnya akan merasakan tenang dan agamanya selamat insyaAllah. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, umatku akan berpecah belah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita golongan yang selamat dari sekian banyak golongan tersebut, di mana beliau bersabda, yaitu golongan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Inilah sesuatu yang menjadi penyembuh dan keterangan. Inilah perkara yang jelas, dan inilah penerang yang menerangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari sikap melampaui batas, sikap berlebih-lebihan, dan hendaklah kalian tetap berpegang dengan agama kalian yang lama, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dituntut dan diminta dari seorang Sunni dan Salafi, yaitu kebenaran, bukan seperti orang-orang yang mengkiaskan agama ini. Agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Maka tidak ada pendapat yang diterima dari siapapun dia kecuali dengan hujjah dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pendapat atau berkata terhadap Allah tanpa ilmu merupakan musibah yang besar dan dosa besar yang besar. bahkan ia menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan tersembunyi, dosa, tindakan melampaui batas, dan mengharamkan kalian mengucapkan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Bagaimana mungkin engkau datang dan berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu? Engkau berbicara tentang sunnah tanpa ilmu? Dan sungguhnya sunnah itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu ahlul bid'ah mengatakan terhadap Allah tanpa ilmu, dan mengatakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Bahkan apa yang tidak beliau katakan, dan mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengucapkan atas namaku sesuatu yang tidak kuucapkan, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. Akan tetapi orang yang berilmu, yang sunni dan salafi, tidak mengucapkan kecuali apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak melampaui hal itu. Oleh karena itu, belajar dan menuntut ilmu kepada ahlul bidah merupakan perkara yang dilarang. Dan demikian pula bermajelis dengan mereka dan belajar kepada ahlul bidah itu lebih besar bahayanya daripada sekedar bermajelis dengan mereka. Apabila para ulama itu melarang bermajelis dengan para ahlul bidah walaupun satu detik, apalagi belajar dan menuntut ilmu kepada mereka. Dan menuntut ilmu itu dilakukan kepada ahlus sunnah walaupun sedikit ilmunya, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan, sebab ia adalah orang yang melaksanakan amanah, karena ia tidak mengucapkan terhadap Allah dan juga terhadap Rasulnya kecuali apa yang diketahuinya. Dan apa yang tidak diketahuinya ia alihkan kepada orang lain yang lebih tahu darinya, atau ia mengatakan saya tidak tahu. Oleh karena itu pelajarilah hal ini, pelajarilah adab ini. Apabila engkau ditanya dan engkau tidak tahu jawabannya, maka ucapkanlah aku tidak tahu. Dan dari sini ahlus sunnah apabila mereka mengajarkan sesuatu, maka mereka adalah orang yang amanah. Apabila ia melakukan kesalahan dan ia ditegur, maka ia akan meninggalkan kesalahan tersebut. Inilah makna bahwa ia seorang yang amanah. Ia tidak menipu manusia, melainkan ia mengajarkan ilmu kepada manusia dengan penuh amanah dan dengan memperhatikan dan meyakini itu adalah bagian dari agama. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.